بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه وأمدنا من أسراره وأتى علينا من بركاته آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا ممن يقولون بأفواههم ولم تعم قلوبهم وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم جماعه pengawasan Masjid Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita matur tasyakur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan sedaya tasih dipun paringi panjang umur kali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam sehat wal afiyah, muga-muga tambahi umur kula kali panjenengan dipundadosaken umur sing barokah, saged nambahi amal ibadah, bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin yang dirahmati oleh Allah, nerusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad yang telah istirahat selama 2 bulan lebih. Sak mangkin kula kali panjenengan tengah memasuki pun tanggal 2 bulan selo. Jari ini wong Jawa wulan selo, jari ini wong Madura wulan tekepe. Jari ini wong Islam bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram niki termasuk bulan-bulan yang diagungkan, dimuliakan, dihormati kali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada dawuhi Gusti Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan dalam setahun niku, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, dihormati kalian Allah Subhanahu wa taala. Gini ku Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Selo besar suro telu. Gandeng sing situ bulan Recep. Dados kedudukan bulan 3 bulan ini kemuliaannya sama dengan bulan Rajab. Peseni Allah Subhanahu wa taala kanggene tiang-tiang sing dikei panjang umur ngelebeti bulan-bulan yang dimuliakan ambek Gusti Allah. Pesene Gusti Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, ojo kon ngani ngoyo ing dalem bulan-bulan sing tak hormati tak mulyakno iku mang mendolimi terhadap dirimu sendiri. Gae susai awak niku mboten angsal apa maneh gae susai wong liya. Kalau toh kula kali panjenengan wonten dik ngene wulan Rajab itu memperbanyak istighfar, maka di bulan-bulan seperti ini kita pun dianjurkan memperbanyak istighfar untuk menyambut hari-hari yang nantinya tanggal 10 sampai tanggal 10 tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ya. Muga-muga mawon kula kali panjenengan ditulungi ambek Gusti Allah bisa njogo awak gak sampai maksiat utawa nendang dosa sing gak disepuro ambek Gusti Allah iso nambahi ibadah. Para hadirin lek cerita masalah Syawal dan lain sebagainya mboten ngaji-ngaji nggih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ana pasal mujibul husli utawi perkara yang menyebabkan orang itu harus mandi kudu adus adus gedhi. Nomor siji janabatun janabat. Janabat iku napa? Janabat itu bi khuruji manihi sebab mengeluarkan sperma. Nomor siji. Baik oleh mengeluarkan tadi dengan ngipi tertidur, ngipi saking enak ngipi. Kepayahan sampai mengeluarkan sperma mani. Ya. Cara kasare ngono jare wong bangil peju, ngoten mawon. Ya, kadang-kadang aku gak ngerti. Saking gak ngerti ini gak tahu. Oh, apa mana itu? Sperma gak ngerti. Gak tahu sekolah. Ngaji jari. Semeru peju. Ya. Kasar ini kuisan. Lola ini tono itu mang baik dia itu dalam keadaan tidur kepayahan. Sambil mengeluarkan. Utowo ngelamun melek ini gimana. Ya. Utawa kepolen epol saking akeh gak tau ditap moro ditap dhewe wajib adus ya tunggu yu ae lek goyo niku rupane natung lakoni lho jenabat batu jenabat au duhuli hasyafatin jenabat itu atau memasukkan hasafah. Hasafah niku napa? Hasafah niku nggih sing koyok capil waja niku, elem. Iya. Au qadriya utawa umpama tapoi elem niku mang krana lara sampai terputus utawa lahir gak mempunyai topi waja. Iya. Kalau bugel kau yang dan goreng kau dan lah, lale itu mang dimasukkan utawa perkirakan seberapa topi wojo deh ku mang krono wis kena ground nonte, ya dilebok no farjan ing bolongan, ya bolongan apa? Gih bolong anak Adam bodong ini. Wajib atus. Umpama dilebokno nang jene bolongane wong mati ya, Bu. Wong wedok iku wis mati. Ya wajib sampean wajib adus, pancet. Iya. Lah lek umpama dilebok nang ngene bolongane petik, ya siji maneh kutuk, nggih ya. Mboten napa-napa. Iya. Kecuali dilebokno bolongane jarang marang sampean metu siji maneh. Nggih ya. Dadi nomor siji jenabat itu ada beberapa hal, beberapa penyebab nomor siji sebab mengeluarkan sperma baik dalam keadaan tangi utawa turu dengan jalan bagaimanapun. Nomor loro jenenge jenabat itu tadi gini ku memasukkan hasafah atau yang tidak punya hasafah diperkirakan ada dimasukkan ke dalam lubang utawa bolongane lawan jenis ya umpama dilebono nang ngene jalan sing buri wong lanang tidak menjadi janabat. Lah dilebono niku wau baik mengeluarkan sperma atau tidak tetep wajib adus. Semono uga wong sing mari dileboni. Sing nomor loro sing kewajiban adus maneh ngene iku nifasun. Keti nifas niku darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Kadang-kadang pendarahan itu cuman sebentar, kebiasaan sampai petang bolo di dino. Ya. Terus mana yang menyebabkan orang itu wajib mandis atus wanahwi wiladatin lan umpamane ngelahirno tiang ngelahirno setelah melahirkan tidak mengeluarkan pendarahan maka dia itu wajib mandi. Lalek mengeluarkan cairan saja gak ngetono anak ngiboten wajib ya. Wa mautun lan sebab mati. Mati iki wajib adus krono gak iso adus dhewe moko sing urip wajib ngedusi. Lek kapan kula kali sampean duwe kewajiban adus maka yang harus kita persiapkan syarat-syarat atau perangkat-perangkat apa ae sing dibutuhno wong adus niku. Wa syurutuhu utawi pira-pira syarate wong adus. Nomor siji ma'un mutlakun, adanya air. Air ini air yang mutlak, boten enten embel-embele banyu niku mang sebab ada sesuatu yang baru. Umpama ana banyu dicemplungi gula mali dadi banyu gula. Ah iki jenenge banyu gak mutlak, banyu sing duwe embel-embel. Krana apa embel? Embel-embele krana ana barang sing teko. Siji lek kula kali sampean opo? Banyu apa iki? Banyu aqua. Dudu krana ana aqua dilebokno dudu krana capeto. Ana maneh banyu apa? Banyu sumur. Lho, iki ya tetep dudu krana banyu iki mang kelebonan sumur, bukan. Ya. Jadi sing dimaksud maun mutlak itu adalah air sing boten gada embel-embel sebab kecemplungan utawa dieloki barang sing tas teko. Umpama dileboni melati plek. Ya. Sampai ajur melati iku mang sampai banyu iku mang berbau wangi, maka itu tidak mutlak. Banyu apa? Banyu kembang. Oleh krono kembange mang teko ana ngene, banyu merubah identitas utawa jenenge banyu. Dan niki yang dimaksud maun mutlak. Lek banyu asin. Banyu asin lek nek teko segara ya ndak apa-apa. Wis pancen sifate iku asin. Ya. Banyu tawa mboten napa-napa. Lah lek banyu niki wae sampean cemplungi uya mali dadi asin. Nah iki termasuk dudu banyu mutlak krana kemanjingan atau kemasukan sesuatu mali menjadi berubah. Iki gak kena digawe ngangkat utawa ngilangi hadas apapun. Boleh dimanfaatkan, diminum asal tidak najis. Keben apa? Yang harus dipersiapkan tiang lekne kewajiban adus ono banyune. Setelah ada air wa adamu ha'ilin lan boten enten sesuatu yang menghalang-halangi barang sing ngalang-ngalangi wala mughayyirin lil ma'i lan boten enten barang sing ono dukure utawa nemplek ono awak sing kate didusi kumang barang sing bisa merubah air. Barang sing ngaling-ngalingi atau yang merubah air tadi alal aduwi ono gene anggota badan sing kate didusi. Contone barang yang menghalang-halangi sing ngaling-ngalingi sing ngedang banyu iku mang iso teko nang ngene bagian sing disuceni. Contone barang sing ngalang-alangi kawasahin koyok kotoran ya tahta dufrin sing ana nisoreku kuku mergane lek sampean duwe jenabat kudune dibersihne dhisik. Gak oleh dikotok kukune, tapi dicemplung nong ini niat jenabat mari ngono dikosoki ngeten iki. Ya. Lek gati perhatikan, maka itu tidak sempurna dan belum sah. Aduse gak sah, sembayangi yo gati trimo. Sepele. Tapi merupakan sesuatu yang pokok. Contohnya barang sing nalikane banyu iku mang umpama ana ngene napa sing iso merubah utawa ngalang-alangi banyu nang ngene kulit. Contohnya maneh kajak farona koyok jene minyak zafaron. Minyak jenis apapun, cet, spidol, pulpen, mari ngono, napa mawon pun kudu digosoki dhisik. Iya. Contone barang sing nalikane banyu iku mang umpama ana ngene awak iku mang terus berubah, tidak menjadi maun mutlak. Sehingga pada waktu ngliwati nanggene awak niku wau berubah sebelum sampai nanggene ku kulit. Contohnya apa? Wasundulin. Sundulin ku apa? Niki wau napa? Kulit niki wau mari dioser-oseri ambek cendono. Ambune wangi. Lek jaman sak niki gak ono, lek jaman biyen wangen-wangen iku golek kayu cendono mari ngono dioles-olesi. Lek wong sak niki carane wong sak niki lulur Iya, awake cekne mambu wangi. Lho lek sampean mari, ketiyo mang dadi manten dilulur ambek banyu apa cendana utawa digosro ambek wasidrin, godhong widoro atau godhong-godhongan. Godhong apa? Mbok minyak godhong apa? Mbok banyu kembang ya, umpama mawar utawa melati digosokno nang kene awak. Utawa jeruk purut jadi seger. Iya. Kati kumpul bojone iku biasa lek manten anyar ngeten-ngeten iki ya. Luluri dhisik. Lah bareng mari kumpul wangi. Mari kumpul dek iku jenabat. Durunge jenabat iku mang niat niku wau dikosoki dhisik. Sing mari dilulur ambek cendana, ambek kembang melati, ambek mawar, ambek wangi-wangian itu tadi wajib dikosoki dhisik. Iya. Krana apa? Bekase luluran iki lek kena banyu, banyune berubah wangi sebab kena ambune cendana. Mali berubah banyu cendana. Banyu cendana iki mang nalikane diliwatno kulit tidak bisa menghilangkan hajas krana banyune wis berubah. Mergane lek luluran kosok ana dhisik. Nah, mari kosokan dan lain sebagainya mantun ngoten napa wajir yul ma'i banyu mang gati dekno to disiram no nanggede awal. Setelah adanya air, setelah kita memperhatikan nanggede niki wau, baru nalikane nyiram banyu nanggede awak niku wau supaya adus niki wau bisa menghilangkan hadas. Harus diniati furuduhu perdune wajib wadus niyatu adai fardil husli. Niat nekani utawa melaksanakan kewajibane adus. Niat adus fardu padha ae. Iya. Niat melaksanakan kewajiban mandi utawa niat adus wajib. Boten sono wae kul wis pokoke nalikane ngrocok atine ngomong aku niat adus wajib. Lek gak niat ngono ya apa? Auraf inahwi janabatin utawa niat adus jenaban. Artine adus jenabat niku ngilangno sebabe jenabat wis. Iya. Lek wis niat air utawa banyu sing disiramno nika wau wa ta'mimu dhahiril badani disiramno rata mulai teko bun-bunan sampai nisore se sikil diratani wis gebyar-gebyur gedur ngoten mboten. Iya. Sing disiram niku wau, sing wajib diileni banyu niku wau, semua anggota badan hatta ma tahtal kulfati. Sampai barang-barang selempitan sing ana nisore kulub. Kene apa kulub iku kok anu padha ambek nisore kuku? Krana kuku iki wajib diketoki. Kulub itu ya harus dihilangkan. Keranten nutupi hasapa. Nutupi hasapa niku wau biasane tutupi iso buka nutup. Buka ini ku wau kuatir gene jerone ku mau tersisa kotoran kotoran. Ya. Kulub niku wau kudu dibuka minal aklafi bagi orang sing kulub durung sunat. Iya. Engko pas sampean dulinan gak oleh. Iya. Dikudang dosa, iya. Adus pas dikudang. Oh, jadi dosa niku, iya. Lah di kabeh niku wau kudu disiram bilma'i dengan air mutlak tadi. Ya. Gampang ketok e, wong wis pengalaman kabeh. Ya, pengalaman kabeh. Cuman kita itu tinggal memperhatikan mungkin saking biasane kula kali sampean kurang memperhatikan nang kene barang sing sepele-sepele bene ana sing kliwatan, ya. Far'un utawi iki ana satu pembahasan yang agak menyebal. La yajibu ora wajib apa tayakunu umumil ma'i ngiyakinno utawa nyiram iki mang oh didelok ngene dirasakno oh sakniki ndas mari ngono didelok mulai kene sret ngoten tidak bal yakfi bahkan cukup fihi ing dalem takmimul ma'i nyiram awak niku wau banyune sampai nanggene awak sakujur niku wau cukup diperkirakan saja ya gak kudu didelok diteliti situ-situ mboten sehingga umpama kula kali sampean nyemplung beng selulup ya plek niat jenaban beres wis baru ngadeg. Apa sing ngene diskelek mang wis kanu? Oh enggak. Pokoke sampean mari buka kelek beres wis. Iya. Baliat bi kal wudui kaya oleh kula kali sampean masuhi utawa nyiram wudu niku wau sing wajib ghalabatud dhanni. Prasangka yang kuat le awak iki mang nyongko bawasanya wis kene kabeh ya wis. Lah le umpama mari adus mang kok didelok lho. Telapakan mang akale mang wis tak delok kok ana cete sakniki ya ana cete. Apa anyar apa enggak padahal kene gak ana cet. Ya dikerik ngono ae wis. Dikerik ya kari nyiram tok. Apa wajib niat mana? Nah niki lek ne di tengah-tengah niku lek jarake durung suwe. Suwe ku apa? Diperkirakan jarine ulama. Kon niku mang umpama adus umpama wudu gak anduan garinge niku pirang menit. Nah, sak suwe niku lek diperkirakan setengah jam, lek durung setengah jam ya wasuwono tok. Melebih dari itu, kita wajib niat. Niat apa diniat itu kok sing awal? Ya enggak, sing durung kewasuan iku wae wasuwono mari ngono niatono. Ya, nalikane nyiram iku diniati. Kalau toh sudah melebihi batas wonten male sing luwe ringan mana? Umpama kula kali sampean wudu asal kon iku mang wudumu durung batal lek nek kon wudu mang kurang beres terusno. Umpama sikute durung napa? Durung kewasuan. Gak perlu niat mana cuma sikute ae wasuono beres to. Sak marine sikut masuhi sirat terusno krono kene mang oleh napa masuhi sirat durung beres sing masuk niki wau sebab wong adus niku wong wudhu niku onten fardune onten rukune sing tertib dendi ono tertib niku. Tartib itu terjadi apabila nalikane kula kali sampean maca Quran. Ya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsuhu ru'usakum wa arjulakum ya wamsahu ru'usakum wa arjulakum. Lho, kene apa kok iki mang lek diatapno ambek palsilu wujuhakum kok gak dibarengno ae? Bareng apa? Wasuwana wajah tangan maringono sikil padha-padha masuwi. Kok diselat-selati usapana siram. Lho iki ndodokno Gusti Allah niku murui tartib. Lek iki durung beres ojo nyandak liyane. Lek nikon iki mang nyandak liyane ternyata sing ngarep durung beres balenono. Sing gurine ya kudu melok dibalen baleni ngoten. Nah, oleh ngono dari hal itu maka semua ibadah-ibadah itu ono tartibe. Lah niki ngeten-ngeten iki kudu ono ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu dawuh. Ya, macam-macam lek kula kuwakan nututi. Padha mbek maca kitab ngoten. Maca kitab itu pertama kali kita syukur iso maca menerjemahkan. Kalau sudah tahu, oh kedudukane kota iki koyok ngene, lekne omongan iki ditata koyok ngene, tandane mengarah ke sana. Padha ambek wong ngomong niku lho anger iso ngomong lho, lek ditata ana ngene kraton siji maneh. Ya. Niku sing omong ana ngene kraton niku ngadepi raja, apa maneh ngomong ana ngarepe Gusti Allah. Mergane hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutur katanya itu mengandung arti yang sangat dalam. Kita baru mengerti manakala hati kula kali sampean bersih. Kadang bersihnya hati itu tidak bisa menjangkau makna daripada niku wau lekne Gusti Allah durung nulungi. Mereka ini perlu guru sing makrifat. Lek gak ngerti melok ae wis nangis sing luwes lah. Selamat ojo ya hando utawa gaya pola-pola ngerti ojo. Ya. Kembali lagi lek kapan kula kali sampean nyiram banyu napa jenabat niku lek wis ngerasa awak niki wis cukup lek ne wis rata. Ya wis. Aten niku wae. Perkara mburine engko ana sing kurang diselesaikno mburine. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunnahe wudu. Nah. Ngen fadilah sunan iki diterangno sakmarine niki wau, krana jamnya sudah mepet. Nah, setitik niki mawon muga-muga nambahi ilmu sing manfaat, nambahi ajrih kula kali sampean nang ngene Gusti Allah. Ibadah iso ati-ati. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhila atqiya ulama. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna فَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلْ كُلَّ حَوْبَةٍ وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنِ الرَّوْآتِ وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُودِينَا وَالْأَهْلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْخِلَانِ وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulin ahla bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي إدادة صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.